Ikhwanuddin a'azakumullah, orang yang sabar, yang terus di atas sunnah, apapun yang di hadapannya harus dia hadapi dan harus dia jalani dari kebenaran, maka dia tidak peduli. Dia akan berjalan lurus walaupun di hadapannya ada sekian yang menghalangi. Ikhwanuddin a'azakumullah, syaitan iblis sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, laqa'udanna siratakal mustaqim, sungguh aku akan duduk di jalan engkau ya Allah yang lurus, aku akan halangi mereka. Itu maknanya. Demikian pula syaitan menyatakan, la awwayannahum ajma'in. Demikian pula syaitan menyatakan, la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kami akan datangi dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kiri mereka, dan niscaya mereka engkau enggak akan dapati mereka bersyukur, kata iblis. Khonibina azakumullah, sumpah-sumpah iblis tidak akan berlaku, aku tidak akan berhasil. Kalau orang-orang itu ikhlas, betul-betul bukan karena manusia, betul-betul karena Allah, tidak karena fulanun wa fulan, tidak karena sosok-sosok manusia, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala, karena hujjah, karena dalil, maka dimanapun ada hujjah ada dalil, dia akan pegang kuat-kuat. Khonibina azakumullah, mereka lah yang akan selamat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa kadzalika ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun, demikianlah sebagian kalian akan menjadi fitnah bagi sebagian yang lain. Atasbirun, apakah kalian sabar? Wa kana rabbuka basira, dan sungguh Allah Maha melihat.